datanglah kebimbangan yang menggoyang. Di kalbu saat diriku terbuai dalam malam hayal, terbayanglah akan kenikmatan. Kesasilah yang suram, namun banyak memberikan pengertian dalam diriku. Datanglah, oh datanglah, hari-hari menjelang, wujudkanlah hasrat hatiku. Oh, oh, kini telah ku teguk air lima, dan bukti-bukti putih mulai melebu. Dia berikan kenikmatan lain, kenikmatan lain, kenikmatan lain.